Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fid din, ayyuhal ahibbah, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita di subuh ini adalah wujud syukurmu kepada yang memberimu. Ahibbati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kelaziman dari fitrah yang salimah, fitrah yang suci, dan tabiat manusia kepada orang yang berbuat baik kepadanya, memberinya, dia akan senang dan cinta kepadanya, kepada orang yang berbuat baik kepadanya, menyanjungnya, memujinya, dia akan membelanya, bahkan akan selalu berupaya untuk memenuhi apa yang ia mau dan ia inginkan. Itu lazim tabiat manusia. Boleh dibilang bahwa istilah hutang budi itu berat. Dan biasanya konsekuensi yang muncul ketika seorang merasa berhutang budi kepada orang lain, seperti itulah yang akan dia tunjukkan. Tidak ingin mengecewakan orang yang ia berhutang budi kepadanya. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudahkah tumbuh kesadaran penuh dalam jiwa sanubari kita bahwa kita telah dan sedang berada dalam kucuran nikmat yang tiada henti, yang tiada tara dari Zat yang Maha memberi nikmat, dari Zat yang selalu mengucurkan nikmat itu. Alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan baginya, bagi manusia, dua mata, nikmat mata luar biasa. Akan sangat besar terasa nilai dari nikmat itu ketika kenikmatan itu Allah kurangi atau bahkan Allah hilangkan. Kena penyakit mata, mulai merasa kesulitan beraktivitas yang biasanya normal-normal saja. Terkadang kita mengeluh, apalagi sampai hilang sama sekali, wal'iyadzubillah. Kadar nikmat itu akan terasa ketika dia hilang. Walisanan wa syafatain. Lisan, lidah, kedua bibir yang dengannya kita mampu mentakbirkan apa yang kita inginkan. Kalau anak kecil menangis belum bisa berbicara, betapa sulitnya terkadang menterjemahkan, sudah rewel ini apa maunya. Kucuran nikmat yang tiada henti, yang tiada tara, nikmat pernafasan kita dapatkan dengan gratis tentunya. Bisa kita bayangkan dan bisa kita bandingkan kadar dari nikmat itu bagi mereka-mereka dari saudara-saudara kita. Ya Allah subhanahu wa ta'ala berikan ujian yang harus bernafas pakai oksigen. Kalau sekiranya dengan perbandingan dan kalkulasi apa yang akan terjadi yang mampu kita lakukan, sekiranya oksigen harus kita bayar per hari. Satu tabung misalnya 400 ribu untuk 24 jam. Satu orang. Satu bulan berapa? 12 juta. Satu tahun dapat mobil setiap tahun. Nikmat yang sangat besar. Oleh karena itu barakallahu fikum, tidak heran tatkala kemudian Allah tabaraka wa taala menyatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Kalau kalian ingin dan hendak menghitung nikmat Allah Azza wa Jalla, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Kalian tidak sanggup untuk menghitungnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha memberi, yang tidak pernah habis apa yang ada di sisinya. Allahu Ghaniyun Hamid, zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Lihatlah bagaimana Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi menggambarkan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idha udkhila al-bahar. Wahai hambaku, seandainya orang pertama dari kalian sampai yang terakhir, manusia pertama sampai terakhir hingga hari kiamat, dari kalangan jin maupun manusia, mereka berdiri di satu padang yang luas, lalu mereka semua itu tadi, jin dan manusia dari awalnya sampai akhirnya, minta kepada Allah Azza wa Jalla semua kebutuhannya. Aku kasih mereka. A'taitu kulla wahidin mas'alatah. Aku berikan masing-masing permintaannya. Ma naqasa dhalika mimma indi. Tidak mengurangi apa yang ada di sisiku, kata Allah. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr, kecuali seperti berkurangnya air dari lautan yang dalam jika dimasukkan ke sana jarum dan air itu menempel padanya. Jarum kita celupkan di lautan yang luas dan dalam, lalu ada air yang tersisa di jarum itu setitik. Kira-kira apa komentar kita dengan lautan yang luas dan dalam itu, berkurangkah kira-kira? Kita katakan tidak ada mudarat, tidak ada. Tidak nampak berkurang. Seperti itulah Allah Azza wa Jalla mendekatkan pemahaman kita tentang maha kayanya Allah Azza wa Jalla. Wa annahu ghaniyun 'anil 'alamin, Allah tidak butuh kepada hamba-hambanya. Sekian banyak ayat Allah ingatkan di dalam Al-Qur'an menceritakan tentang nikmat-nikmat-Nya yang menunjukkan bahwa apapun yang kita dapatkan itu tidak punya kuasa kita. Semua murni fadilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suratul Waqi'ah Allah sebutkan, Afaraitum ma tumnun, bagaimana menurut kalian tentang air mani yang kalian tumpahkan, yang dipancarkan antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun? Apakah kalian yang menciptakannya ataukah kami yang menciptakannya? Ini sifamul ingkar. Pemahaman yang pertanyaan yang menunjukkan pengingkaran, yakni bahwa bukan kita yang menciptakan yang ada di dalam rahim tumbuh menjadi manusia, tapi Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehendaknya menjadikan di antara hamba-hambanya, Allah berikan karunia sebagian orang memiliki anak perempuan, sebagian Allah karuniakan anak laki-laki, sebagian Allah gabungkan antara laki-laki dengan perempuan. Tapi Allah juga dengan kehendaknya menjadikan sebagian orang tidak memiliki anak. Itu semua berjalan dalam takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketetapannya, yang kita katakan bahwa Allah sendiri di dalam Al-Quran telah menerangkan tidak boleh untuk berbangga dan menyombongkan diri dengan anak-anak yang banyak dan harta yang berlimpah. Kenapa? Karena masing-masing orang berjalan menerima sesuai dengan takdir Allah tetapkan bagi dia. Kita dapat anak yang banyak bukan karena usaha kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha memberi. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Afara'aitum ma tahrusun, dalam beberapa lanjutan ayat yang Allah ingatkan kembali bagaimana menurut kalian tentang tanaman yang kalian tanam. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kalian yang menumbuhkannya atau justru kami yang menumbuhkannya? Di sini harus ditanamkan prinsip tawakal kepada Allah. Bagi para petani, orang-orang yang berkebun. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala biyadihi malakutu kulli syai'. Di tangannya kerajaan segala sesuatu. Karena kata Allah, lau nasya'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Kalau seandainya kami menghendaki, kami akan menjadikan apa yang kalian tanam itu hancur dan kering, sehingga kalian menjadi tercengang dan terheran-heran. Sudah berbagai macam upaya kita tempuh, berbagai macam naam cara kita lakukan, berbagai macam teori sudah diterapkan, berbagai macam ilmu tentang perkebunan, pertanian, sudah sempurna rasanya. Tapi kenapa dalam waktu yang singkat menjadi hancur dan binasa? Fadhaltum tafakkahun, kalian tercengang heran, kenapa bisa demikian? Inna lamughramun bal nahnu mahrumun, rugi kami tidak bisa mendapatkan hasil apa-apa. Itu kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki terjadi. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Bagaimana menurut kalian tentang air yang kalian minum dari Allah turunkan air hujan? Hujan itu menjadikan banyak hal di sana. Tanah yang menampung air, kita menggali, keluar darinya sungai-sungai yang terbentuk, dan segala macamnya. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkannya? Kalau menurut teori, apa itu? Ilmu apa? Bahwa air hujan itu terhasilkan dari air laut yang terkumpul di awan kemudian turun hujan. Ala kulli hal itu teori, benar wallahu ta'ala alam ataukah tidak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Seandainya kami menghendaki, kami jadikan air itu asin. Kalau itu benar dari air laut, Allah subhanahu wa ta'ala bisa menjadikan terangkat, langsung jatuh, ternyata kok asin. Tapi subhanallah, Allah dengan kehendaknya, dengan karunianya dan kelembutannya, tidak menjadi asin. Benar-benar Allah menjadikan awan itu menjadi filter yang sangat ajaib. Falaula tashkurun, tidakkah kalian bersyukur kepada Allah? Dan seterusnya. Afara'aitumun naral lati turun, a antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Sampai kemudian Allah Azza wa Jalla katakan, fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha agung. Menyanjung dan memuji Allah Azza wa Jalla. Karena syukur itu diwujudkan dengan tiga hal. Asyukur bil lisan, syukur dengan lisan. Lisan ini benar-benar mengakui, mengucapkan alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah amal-amal kebaikan, amal-amal saleh. Wa syukru bil qalbi, syukur dengan hati. Ketika lisannya mengucapkan alhamdulillah, benar-benar terpatri, terhunjam dalam jiwa sanubarinya bahwa apa yang ia dapatkan dari nikmat itu fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki dalam waktu yang singkat, Allah sirnakan itu semua. Wa syukru bil jawarih, syukur dengan anggota badan. Yang ketiga, dengan mewujudkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fi din azakumullah, itulah yang harus dilakukan. Harus benar-benar dipupuk kesadaran itu bahwa dalam setiap perjalanan hidup kita, dalam durasi yang paling kecilnya, kita tidak pernah lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada apapun nikmat yang kalian dapatkan, baik itu nikmat dunia ataupun nikmat ukhrawi, dini, urusan agama, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita, bukan karena kekuatan badan kita, bukan karena kecerdasan akal kita, bukan karena kepintaran kita dalam mengatur dan memanage-nya. Sebagaimana tadi imam membaca, menceritakan tentang kejadian Qarun. Yang diingatkan kepadanya bahwa apa yang dia dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan menyombongkan serta berbangga diri. Allah tidak senang kepada orang yang sombong dan bangga diri. Tapi jawaban dia, innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan ini semua karena ilmu bisnisku, kecerdasan akal fikirannya. Tapi apa yang terjadi? Dalam kondisi boleh dibilang kekayaan yang sulit untuk dijangkau dengan akal fikiran. Wa inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Kunci-kuncinya saja itu dipikul oleh sekian banyak orang yang memiliki kekuatan besar, baru kuncinya. Belum bendanya dari barangnya. Tapi Allah benamkan itu semua sampai kemudian setiap apa yang tertimbun di dalam tanah diistilahkan dengan harta Qarun. Nah, sadari Ma bikum min ni'matin famin Allah. Sehingga kemudian pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita mewujudkan syukur kita kepada yang memberi. Sudah kita sebutkan tadi. Syukur dengan lisan, syukur dengan hati, syukur dengan anggota badan. Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sungguh Allah menciptakan kita tidak seperti binatang. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apa kalian menyangka, mengira kami menciptakan kalian dengan sia-sia? Ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja, tanpa perintah, tanpa larangan, tanpa tujuan? La abadan. Tidak sama sekali. Allah tidak menjadikan kita seperti binatang. Allah karuniai kita akal fikiran yang membedakan kita dengan binatang. Tapi ketika semua perangkat-perangkat yang Allah berikan kepada kita, mata, pendengaran, hati, kita akan berada pada derajat yang lebih asfal daripada binatang. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Tetapi ikhwani fiddin, ma'asyurul muslimin rahimani wa rahimakumullah, namun jangan sedikit pun terbetik dalam hati kita, dalam fikiran kita, bahwa ketika kita mewujudkan syukur kepada Allah, taat kepadanya, beribadah kepadanya sesuai dengan hikmah yang dengannya Allah menciptakan kita. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya'ni yang dimaksud adalah mentauhidkan Allah. Itu bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala butuh ibadah kita dan Allah mendapatkan manfaat darinya, semakin menambah kemuliaan dan kerajaan Allah. La. Tidak. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis kursi yang sama tadi, Allah menyatakan, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hambaku, seandainya orang pertama dari kalian sampai terakhir, jin dan manusia semuanya, berada pada hati yang paling bertakwa, tidak ada satupun orang kafir, tidak ada satupun orang yang fasik, tidak ada. Tidak ada orang yang suka maksiat, atqa, yang paling bertakwa. Itu tidak menambah sedikitpun kerajaan dan kekuasaan yang ada di sisiku, kata Allah. Sebagaimana sebaliknya, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika. Naam. Min mulki syai'a. Itu tidak mengurangi kekuasaan dan kerajaanku sedikitpun. Namun yang ada adalah bahwa wujud syukur yang kita tunjukkan itu kembalinya, manfaatnya kepada diri kita sendiri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala limpahan karunia-Nya yang Ia berikan kepada kita, itu hanya minta satu hal, ibadah kepadanya, mentauhidkannya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Sebagaimana dalam akal sehat, ada orang orang yang selalu berbuat baik kepada kita, memberi kita, tapi kita memuji orang lain dan menyanjungnya, membalasnya dengan kebaikan, akal sehat tidak akan menerimanya. Dan subhanallah, tauhid dari apa yang Allah minta kepada kita yang maslahatnya kembali kepada kita, tentu tiada diragukan lagi sekian banyak fadilah yang ada di dalamnya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman, dengan kesyirikan, mereka mendapatkan jaminan keamanan di dunia dan di akhirat. Wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah fid dunia wal akhirah. Oleh karena itu, barakallahu fikum, tauhid ini perkara yang paling besar, perkara yang paling agung dalam kebaikan, sebagaimana syirik perkara yang paling besar dalam keburukan, dalam dosa dan kemaksiatan. Tentu tauhid dan syirik membutuhkan pembahasan yang cukup panjang, membutuhkan keseriusan dan mujahadah dari kita, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menanamkan dalam hati kita hubbul ilm, cinta kepada ilmu, wa hubbu majalisil ilm, cinta kepada majlis ilmu, yang barokahnya akan terus mengalir kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ini nasihat singkat, paling tidak bahwa kita semakin menyadari bahwa kita tidak pernah lepas dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang setiap nikmat itu menuntut, membutuhkan syukur dari kita. Diwujudkan dengan lisan, diwujudkan dengan kalbu, diwujudkan dengan anggota badan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disaksikan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yaqumul lail hatta tatafattara qadama, salat malam sampai kedua kakinya bengkak, bengkak. Ya Rasulullah, alaysa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala sudah ampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang? Apa kata Rasul? Afala akunu abdan syakura? Tidakkah boleh, tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Berarti wujud syukur itu adalah diwujudkan dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihada. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.